وسلم تسليما مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله, seperti biasa pada setiap malam Rabu, kajian kita adalah membahas materi seputar adab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabi As-Sami'. Dan pada malam hari ini kita akan masuki bab haibatut talibi lil muhaddis. Haibah itu artinya adalah rasa segan yang disebabkan karena penghormatan. Dan haibah ini disyariatkan dan dianjurkan dimiliki oleh seorang talib. Ia berikan kepada lil muhaddis, kepada seorang muhaddis, kepada seorang muhaddis. Dan pada hakikatnya ini adalah merupakan akhlak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Rasul alaihi assalatu wassalam. Hingga sebagian di antara sahabat Rasul ada yang ketika itu mengatakan kepada para tabi'in tidak bisa mensifatkan secara jelas fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ketika semenjak dia masuk Islam tidak pernah menatap wajah Rasul. Ia sering menunduk dan tidak berani menatap wajah Rasul karena segan, haibah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ini haibah namanya, haibah. Kalau semisal orang tidak menatap seorang yang lainnya disebabkan karena dengki, karena sombong, itu bukan haibah. Itu bukan haibah, tapi namanya dengki, iri, dan benci kepada orang tersebut. Dan demikian pula haibah ini adalah merupakan sifat para at-tabi'in kepada para sahabat Rasul alaihi assalatu wassalam. Tatkala mengetahui para sahabat Rasul adalah guru-guru mereka, dan setelah meninggalnya generasi sahabat, para tabi'in yang tadi belajar bersama para sahabat Rasul menjadi imam-imam. Mereka mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in ilmu yang mereka dapatkan dari sahabat Rasul. Maka haibah ini adalah akhlaknya para atba'ut tabi'in kepada guru-guru mereka dari kalangan tabi'in. Demikian seterusnya berkelanjutan. Akhlak seorang talib kepada gurunya, yang gurunya tersebut sebelumnya adalah seorang talib kepada gurunya, yang gurunya lagi juga sebelumnya seorang talib kepada gurunya, senantiasa memiliki sifat haibah yang disebabkan karena faktor segan kepada gurunya. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Dan di dalam bab ini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah hendak menjelaskan kepada kita seperti apa haibah yang diberikan oleh mereka para salafun salih kepada guru-guru mereka, kepada guru-guru mereka, sehingga nantinya di dalamnya berisikan akhlak dan adab, yang dengan itu mereka para ulama membuat satu bab yang dianjurkan bagi seorang tulabul ilm untuk memperlakukan hal yang sama kepada guru-guru mereka. Nah, kita langsung bacakan beberapa riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan dengan sanadnya hingga seorang rawi yang bernama Abu Nu'aim wa Qabisah rahimahumullah Beliau berdua mengatakan haddatsana Sufyan, telah mengkhabarkan kepada saya Sufyan an Mughirah, dari Mughirah. Mughirah mengatakan kunna nahabu Ibrahim kama yuhabul amir. Dahulu kami, kata Mughirah rahimahullahu taala, memiliki sifat haibah, segan, hormat kepada Ibrahim, yakni Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala, sebagaimana sikap-sikap haibah yang dimiliki oleh seorang rakyat kepada pemimpin-pemimpinnya. Seorang rakyat kepada pemimpinnya memiliki sifat haibah. Tapi haibah yang diberikan oleh seorang rakyat, seorang pegawai kepada pemimpinnya, terkadang bukan disebabkan karena faktor penghormatan, tapi bisa jadi disebabkan karena faktor ketakutan, disebabkan karena kekuasaan sang amir tersebut. Takut kalau semisal sang amir akan menangkapnya, takut kalau semisal sang pemimpin akan menurunkan jabatannya, sehingga haibahnya dilatar belakangi karena faktor-faktor demikian. Tapi beda halnya dengan sikap haibah, sungkan, segan, hormat yang diberikan para thullabul ilm kepada guru-guru mereka. Haibah yang disebabkan karena faktor al-ilm. Mereka tahu seperti ini akhlak yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Seperti inilah pula akhlak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Rasul. Naam, memiliki sikap haibah. Ibrahim di sini adalah Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala. Beliau seorang faqih dan berasal dari negeri Kufah, lagi seorang rawi yang fiqah, yang fiqah, yang terpercaya. Nah, beliau diceritakan oleh mereka para ulama menjumpai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau termasuk dari kalangan fuqaha at-tabi'in, menjumpai para sahabat Rasul dan meriwayatkan hadis dari beberapa orang di antara mereka, di antara sahabat Rasul. Dan beliau juga termasuk dari seorang tabi'in yang banyak mulazamah, menerima hadis, menimba ilmu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dan meriwayatkan hadis dari beliau. Nah, ini Ibrahim An-Nakhai rahimahullah. Nama-nama beliau ini sering kita lihat terdapat di dalam kitab-kitab hadis, meriwayatkan hadis-hadis dari guru-gurunya yang berasal dari sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, dan riwayatnya adalah riwayat yang disahihkan oleh mereka para ulama, karena beliau adalah seorang yang faqih, seorang yang fiqah, imam rahimahullahu ta'ala. Dan disebutkan di sini oleh para muridnya, Mughirah di antaranya, beliau mengatakan beliau sangat segan, heibah kepada Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, sebagaimana yang diberikan masyarakat kepada pemimpin-pemimpinnya. Kemudian riwayat yang berikutnya, beliau menyebutkan dengan sanadnya hingga perkataan Hammad bin Zaid rahimahullah an Ayyub, dari Ayyub rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan kana ar-rajulu yajlisu ila al-Hasan ya'ni al-Basri rahimahullah 3 sinin fala yas'aluhu an shay'in haibatan lahu. Bahwasanya dahulu seseorang tatkala bermajlis, duduk menimba ilmu dengan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, selama 3 tahun lamanya ini tidak bertanya sesuatu kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, disebabkan karena haibah, segan, sungkan mereka kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Nah, sehingga seperti ini akhlak para salafun salih. Mau berdiri juga untuk ngeliat-ngeliat ketawa-ketawa. Nah, yang ngeliat-ngeliat ketawa nanti berdiri. Sudah. Ya, fadhal antum duduk. Seperti ini akhlak-akhlak yang digambarkan oleh mereka para salaf. Tergambarkan seperti apa haibah yang hendaklah diberikan oleh seorang murid kepada gurunya. Nah, sehingga kalau semisal ada seorang murid berani sama gurunya, ini padanya terdapat akhlak yang tidak dia contoh dari generasi sebelumnya. Ada seorang murid yang sampai menyiram gurunya, ya kan? Ada seorang murid yang gurunya lewat diejek, dicemooh. Ada seorang murid yang ketika lewat gurunya dalam keadaan dicibir, tidak dihormati. Ini bukan akhlak yang diambil dari para salaf. Akhlak yang wallahu a'lam bisab, dia ambil dari siapa. Tapi kalau semisal kita mencontoh para salafun salih kepada guru-guru mereka seperti ini haibah, di antaranya yang bisa kita ambil faedah dari para salaf kepada guru-gurunya. Nah, kemudian riwayat yang berikutnya, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan kisah Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullahu ta'ala. Beliau juga seorang imam pada generasi masa At-Tabi'in. Nah, beliau termasuk dari seorang yang tinggal di kota Madinah. Pada zaman Tabi'in, kota Madinah dikenal sebagai kota ilmu. Kota ilmu, yang di kota itulah tinggal para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang di kota itulah lahir anak-anak dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka dekat dengan ilmu. Banyak para sahabat Rasul yang tinggal di dalamnya. Nah, bila mana Sa'id bin Al-Musayyib ketika itu dikatakan sebagai imam, bahkan sayyidu tabi'in, pemimpinnya para tabi'in, menunjukkan demikian mulia dan besarnya wawasan dari al-imam Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullahu ta'ala di bidang ilmu riwayah. Nah, disebutkan di sini dari Abdurrahman ibn Harmalah al-Aslami rahimahullah, beliau mengatakan ma kana insanun, tidak ada seorang pun, kata Abdurrahman ibn Harmalah al-Aslami rahimahullah, yajtari'u ala Sa'idin al-Musayyib, yang berani kepada Sa'id ibn al-Musayyib. Yas'aluhu an syai'in, yang dia berani menanyakan kepada beliau sesuatu. Tidak ada yang berani bertanya kepada Sa'id bin al-Musayyib sesuatu. Hatta yasta'zinahu kama yasta'zanul amir, hingga dia meminta izin terlebih dahulu kepada Sa'id bin al-Musayyib sebagaimana diminta izinnya seorang amir ketika ada seorang rakyat ingin bertemu dengan dirinya. Sangat pelan, sangat santun, dan sangat beradab. Ini meminta izinnya murid-muridnya Sa'id bin al-Musayyib hanya sekedar bertanya kepada beliau rahimahullahu taala. Disebabkan karena haibah segan yang diberikan kepada mereka pada diri Sa'id bin al-Musayyib rahimahullahu taala. Bukan kemudian sifat-sifat yang seperti ini disebabkan karena kerasnya akhlak beliau rahimahullah, tidak demikian. Bukan disebabkan karena jeleknya pergaulan Sa'id bin al-Musayyib sehingga mereka takut. Ada sebagian kasus orang tidak mau bertanya kepada ustadznya. Ada sebagian kasus terkadang seorang menatap ustadznya saja tidak mau. Kalau yang tadi benci, kalau yang kedua ini dia takut. Ustadznya kereng, ustadznya gak pernah senyum. Ini ada yang demikian. Tapi kisah yang tadi kita sebutkan benar-benar murni diberikan oleh mereka para tabi'in, para murid-muridnya Sa'id bin al-Musayyib kepada gurunya Sa'id bin al-Musayyib, disebabkan karena haibah keseganan mereka kepada gurunya beliau, gurunya mereka yakni Sa'id bin al-Musayyib rahimahullahu taala. Di sini kita akan ingin mencoba untuk menyebutkan sedikit kisah dari terjemah Al-Imam Sa'id Ibn al-Musayyib. Beliau dilahirkan pada masa kekhilafahan Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau lahir di kota Madinah. Dan beliau termasuk dari seorang Qurasyi, dari suku Quraisy. Dan tumbuh berkembangnya beliau adalah di kota Madinah. Bisa kita bayangkan kota Madinah pada masa kekhilafan Umar ibn al-Khattab adalah kota yang berisikan sumbernya ilmu. Masih banyak para sahabat Rasulullah alaihi salat wassalam yang bermukim di dalamnya. Maka tumbuhlah Sa'id ibn al-Musayyib menimba ilmu rahimahullahu taala dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di kota Madinah tersebut. Bahkan pada sebagian riwayat yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib, beliau meriwayatkan dari istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan beliau juga menimba ilmu dari istri-istri Rasul, mengambil riwayat-riwayat dari istri-istri Rasul dan menyampaikan kepada generasi setelahnya. Nama Sa'id bin al-Musayyib banyak kita lihat di kitab-kitab hadis yang dikarya oleh para imam-imam hadis. Seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan hadisnya. Al-Imam Muslim juga demikian rahimahullah. Karena Sa'id bin al-Musayyib adalah salah seorang imam yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istri-istri Rasul alaihi assalatu wassalam. Dan beliau adalah seorang imam, bahkan kibar ulama il ummah, ulama umat yang kibar. Bahkan disebutkan bahwasanya Sa'id bin al-Musayyib ini rahimahullah jama'a bainal ilmi wal amali, mengumpulkan ilmu dan amalan. Mengumpulkan ilmu dan amal. Tidak hanya belum mumpuni dalam bidang ilmu riwayat, tapi dalam bidang amalan juga demikian. Beliau mumpuni di dalam bab beramal saleh. Beliau terkenal sebagai seorang abid, ahli ibadah, yang wara', yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini biografi beliau rahimahullah. Dan tidak hanya beliau yang berbiografi seperti ini, para imam-imam yang ada di sanad-sanad hadis yang dikarya oleh mereka, para imam-imam hadis yang disahihkan riwayat-riwayat mereka. Kalau semisal kita membuka terjemah yang dikarya oleh mereka para ulama, para imam tarikh, seperti Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah Antum bisa lihat dalam kitab Syiar A'lamin Nubala atau Tazkiratul Hufadz, di sana beliau rahimahullah menyebutkan biografi para imam-imam salaf dalam keadaan menyebutkan keilmuannya, menyebutkan pula akhlaknya, menyebutkan pula ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Di antara dari bentuk mumpuninya beliau rahimahullah dalam bidang amalan, beliau mengatakan ma adzana al muadzinu min 30 sanatan illa wa ana fil masjid. Kata Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah, tidak pernah ada seorang muadzin pun yang mengumandangkan azan selama 30 tahun berturut-turut, sementara ketika muadzin mengumandangkan azan melainkan saya ketika itu berada di masjid. Berada di masjid rahimahullahu taala. Sehingga tidak seperti kita yang ketika qomat baru datang, atau mungkin tidak seperti kita yang ketika imam masih takbir masih bersantai-santai sampai akhirnya terlambat. Akhirnya sering kita melihat kertas-kertas yang seperti ini, terlambat tiap hari. Nah, beliau rahimahullah tidak demikian. Selama 30 tahun. Wa ma fatatni sholatu fil jama'ah mundu 40 sanatan. Bahkan belum mengatakan saya tidak pernah terluputkan menghadiri sholatul jamaah semenjak 40 tahun lamanya rahimahullahu ta'ala. Beliau terus menghadiri sholatul jamaah, takbir bersama imam, bahkan sebelum imamnya datang, bahkan pas ketika muadzin berkumandang azan, Sa'id ibn Musayyib rahimahullah sudah ada di dalam masjid. Berarti beliau berpagi-pagi menghadiri masjid dan bersegera untuk melakukan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga diriwayatkan pada tragedi Harrah, pada tragedi Harrah pada tahun 63 Hijriah. Naam. Ini kisah yang masyhur. Ketika itu diriwayatkan bahwasanya kota Madinah dikepung oleh seorang komandan pasukan yang bernama Muslim ibn Uqbah Al-Mirri. Ketika itu terjadi perselisihan. Ini tragedi Harrah ma'ruf, adanya sebagian yang berupaya untuk memberontak kepada kekhalifahan, sehingga menyebabkan akhirnya ketika itu sang khalifah menghalalkan kota Madinah, selama beberapa hari, yang menyebabkan akhirnya terbunuhlah sebagian dari sahabat Rasul, anak-anak sahabat Rasul, terbunuh pula para ulama-ulama yang ada di kota tersebut. Hingga diriwayatkan pada saat terjadinya tragedi Harrah, ketika itu Muslim ibn Uqbah Al-Mirri berhasil menguasai kota Madinah. Kota Madinah Rasul alaihi salat wassalam, yang di situ ada Masjid Nabi yang Rasul menyebutkan pahalanya demikian besar salat di masjid tersebut. Diriwayatkan ketika itu tidak ada seorang pun yang berani keluar dari rumahnya. Sampai ada yang meriwayatkan bahwasanya masjid Rasul ketika itu bahkan didatangi oleh anjing-anjing liar, saking mencekamnya kota Madinah ketika itu. Nah, namun subhanallah diriwayatkan Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah termasuk dari mereka yang berani mendatangi Masjid Nabi alaihi salam dan menjalankan sholat berjamaah rahimahullahu ta'ala. Nah, beliau memiliki seorang putri yang faqihah, yang faqih, ketika itu dilamar oleh seorang khalifah. Seorang khalifah, ana lupa namanya. Al-Walid ibn Abdul Malik, Khalifah Al-Walid ibn Abdul Malik dari Bani Umayyah. Ketika itu sang khalifah, yakni Al-Walid bin Abdul Malik, mengajukan lamaran kepada Sa'id bin Musayyib untuk menikahi putrinya. Namun ditolak lamaran dari Al-Walid bin Abdul Malik tersebut. Sa'id bin Musayyib tidak mau untuk kemudian memberikan anaknya kepada khalifah, karena takut nantinya dengan harta-harta serta kekuasaan yang dimiliki oleh sang suaminya tersebut akhirnya menjadi rusak putrinya rahimahullahu ta'ala. Namun diriwayatkan subhanallah, beliau bahkan rela untuk menikahkan putrinya kepada salah seorang muridnya yang bernama Katsir ibni Abi Wada'ah rahimahullahu ta'ala, dengan mahar hanya sekitar 3 dirham rahimahullahu ta'ala. Nah, namun disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah, pada zaman Sa'id ibn al-Musayyib ini rahimahullah, terjadi berbagai macam fitnah-fitnah, sampai akhirnya menyebabkan Sa'id ibn al-Musayyib dicambuk, bahkan sampai akhirnya dipenjara rahimahullahu ta'ala. Ini banyak terjadi fitnah. Karena pada tahun 60 ke atas disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya Abu Hurairah diriwayatkan oleh Al-Imam Mutabrani rahimahullahu ta'ala pernah berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari perjumpaan di tahun 60 Hijriyah. Beliau mengatakan dalam doanya, Allahumma la tudrikni sannata sittin, ya Allah janganlah engkau jumpakan diri saya pada tahun 60 Hijriyah. Ini doanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang dengan doa ini diambil dalil oleh mereka para ulama tentang banyaknya fitnah-fitnah yang terjadi di tahun tersebut. Sehingga Al-Imam At-Tabrani, Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, tatkala meriwayatkan hadis ini, beliau memasukkannya dalam bab dalailun nubuwah, di antara dari tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan riwayat dari Abu Hurairah di mana Abu Hurairah berdoa kepada Allah meminta penjagaan perlindungan dari menjumpai tahun 60 Hijriyah. Karena di tahun itulah banyak terjadi fitnah-fitnah yang menyebabkan terbunuhnya para ulama, ternodainya darah-darah para imam-imam hadis. Banyak yang terbunuh pada masa tersebut. Nah, ini beberapa di antara biografi dari Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala. Kemudian dalam riwayat yang berikutnya disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, kana Ibnu Shihab yaqul, dahulu Al-Imam Ibnu Shihab rahimahullahu ta'ala mengatakan, jalastu Sa'id ibn al-Musayyib sitta sinin, saya bermajlis menimba ilmu, duduk bersama Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala selama 6 tahun lamanya, belajar mengambil ilmu dari beliau rahimahullah. Tuhaku rukbataya rukbatahu, dalam keadaan menempel paha saya dengan paha beliau rahimahullahu ta'ala, seperti yang diajarkan dalam hadis Jibril, dekat dengan seorang guru tatkala mengambil riwayat hadis. Jibril alaihi salam ketika itu menjelma menjadi manusia, mempraktekannya di hadapan para sahabat Rasul dengan menyandarkan bagian pahanya dekat dengan paha Nabi alaihi assalatu wassalam, tidak berjauhan, tidak berjauhan. Tidak seperti kita ketika belajar inginnya yang paling belakang, ya kan? Inginnya yang paling belakang. Tidak demikian yang diajarkan oleh para salaf. Yang paling afdol adalah duduk di bagian depan. Nah, duduk di bagian depan punya banyak keutamaan. Di antaranya yang pertama, ketika antum ngantuk itu diingatkan langsung sama ustaznya, "Hei, tidur, berdiri." Nah, jadi enak antum, bisa banyak ngambil faedah. Dan biasanya duduk di bagian depan ini lebih perhatian, lebih perhatian, lebih sigap, takut kalau semisal sewaktu-waktu ustaz bertanya kepada dirinya. Kalau di bagian belakang, nah, kurang. Diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Syihab rahimahullahu taala, "La aqdiru minhu ala hadis." Dekatnya saya seperti ini kepada Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah, saya tidak mampu selama 6 tahun lamanya untuk berbicara kepada beliau rahimahullah. "Illa an aqul," melainkan saya hanya mengatakan, menukilkan perkataan orang. Kalau mengatakan dengan kalimat sendiri, beliau tidak mampu untuk mengucapkannya karena segan kepada beliau rahimahullah. Beliau hanya mengatakan, "Qalul yauma kadza." Orang-orang mengatakan pada hari ini seperti ini, dan mereka mengatakan pada hari ini seperti ini, fayatakallam. Baru kemudian Sa'id bin Musayyib pun berbicara menanggapi perkataan Al-Imam Ibn Syihab rahimahullahu taala. Nah, ini lihat seperti apa haibah yang dipraktekkan oleh mereka para salaf. Sudah masuk waktu adzan. Bismillah, terus tayyib, kita lanjutkan perkataan pada Imam Al-Khatib Al-Baghdadi pada riwayat yang setelahnya. Pada nomor yang ke-297, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala menyebutkan dengan sanadnya hingga ke perkataan Ibnul Khayyat rahimahullah, di mana beliau memuji Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, Imam Darul Hijrah. Beliau mengatakan dalam syairnya, "Yada'ul jawab fala yuraja'u haibatan wassailu nakisul adqani nurul waqari wa 'izzu sultani tuqa fahuwal mahib wa laysa dha sultani." Kata Ibnul Khayyat rahimahullah, beliau meninggalkan untuk menjawab satu pertanyaan, belum mensifati Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah. Ketika ditanya, terkadang beliau meninggalkan tidak menjawab pertanyaan tersebut. Sebagian mengatakan dengan kata Allahu a'lam. "Fala yuraja'u," maka tidak ada seorang pun yang menanyakan ulang kepada beliau rahimahullah. Mungkin beliau lupa, atau mungkin beliau sewaktu nanti bisa ingat. Tidak ada yang berani menanyakan lagi. Haibatan disebabkan karena haibah para murid-muridnya kepada Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. "Wasailuna nakisul adqani," dan orang-orang yang bertanya kepada Imam Malik bin Anas rahimahullah dalam keadaan nakisul adqani, menunduk-nundukkan dagu mereka. Demikian. Mereka menundukkan dagu-dagunya, tidak melihat ke wajahnya Malik bin Anas rahimahullahu taala. Nakisul adqan. Tidak seperti kita ya, mungkin ketika ada seorang yang berceramah ditatapnya ustaznya gini ini. Sebagian salaf tidak demikian. "Wa nurul waqari wa 'izzu sultani tuqa," terpancar cahaya ketenangan, kemuliaan sebagai pemimpin dan ketakwaan dari diri beliau rahimahullah. "Fahuwal mahibu wa laysa sultan," beliau adalah seorang yang disegani oleh masyarakatnya, padahal beliau bukan sebagai seorang pemimpin. Tapi yang menyebabkan demikian disebabkan karena ilmu yang dimiliki oleh beliau rahimahullah. Dan seperti inilah hadis-hadis yang kita dengarkan dari Rasul. Rasul mengatakan yarfa'ullahu bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihil akharin. Dengan Al-Qur'an ini Allah mengangkat derajat beberapa kaum, dan dengan kitab ini pula Allah merendahkan kaum yang lainnya yang beramal dengan Al-Qur'an dan paling mengerti tentang Al-Qur'an akan diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Seorang yang tidak mengamalkan Al-Qur'an, seorang yang bahkan merendahkan Al-Qur'an dan menghinakan Al-Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an tidak sebagaimana mestinya, dia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian riwayat yang terakhir dalam bab ini, beliau menceritakan perkataan Abu Asim rahimahullah, menceritakan seorang gurunya yang bernama Ibnu Aunin rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Aun rahimahullah, beliau termasuk dari imam yang bermukim di kota Basrah, termasuk dari imamnya kota Basrah. Namanya Abdullah bin Aun rahimahullahu taala. Beliau membawakan hadis dari Sa'id bin Jubair rahimahullah, seorang imam pada zaman tabi'in, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan beliau terbunuh pada masa tahun-tahun fitnah 60 Hijriah ke atas. Nah, rahimahullahu taala. Ini beliau termasuk dari imam yang dibunuh oleh seorang khalifah yang zalim yang dikenal dengan nama Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, yang mereka para imam-imam tatkala menyebutkan biografinya disebutkan dengan penambahan nama Al-Zalim. Nah, dengan penambahan Al-Zalim disebabkan karena kezalimannya yang demikian besar kepada ulama-ulama muslimin, membunuh para imam-imam Islam, di antaranya adalah Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala, dalam keadaan mereka umat Islam sangat butuh dan haus tentang ilmunya. Dan banyak dari kalangan para imam-imam tabi'in yang diriwayatkan hadisnya oleh Ibnu Aunin rahimahullah, di antaranya Al-Imam Syabi, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Atha, Mujahid rahimahumullahu taala. Dan beliau termasuk dari seorang imam yang mumpuni pula tidak hanya dalam bidang ilmu tapi juga dalam bidang akhlak rahimahullahu taala. Hingga disebutkan oleh Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullah, talabtu hadzal ilma fawajadtuhu. Saya dahulu mencari ilmu maka saya bisa mendapatkannya. Wa talabtu hadzal adab falam ajidhu illa ala inda rajulain. Namun ketika saya mencari adab untuk kemudian meniru akhlak gurunya, untuk kemudian mencontoh akhlak gurunya, belajar adab langsung melihat sikap gurunya, Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullah tidak menjumpainya melainkan pada dua orang yang terkenal mumpuni dalam bidang akhlak dan adab. Yang pertama Al-Imam Mis'ar rahimahullah, kemudian yang kedua adalah Al-Imam Ibn Aunin rahimahullahu taala. Nah, ini sedikit biografi dari Al-Imam Ibn Aun rahimahullah. Selebihnya banyak di karya biografi beliau oleh para ulama-ulama yang menyebutkan biografinya. Diriwayatkan oleh Abu Asim rahimahullah, kunna inda Ibn Aunin wa huwa yuhaddits. Dahulu kami berada di sisi Ibn Aun rahimahullah dalam keadaan beliau ketika itu menyampaikan hadis-hadis dari guru-gurunya, menyampaikan dari Rasul. Sehingga demikian majlis mereka para salafun salih yang mereka dengarkan adalah hadis. Famarra bina Ibrahim ibni Abdul Malik ibni Hasan fi mauqibihi. Kemudian lewatlah ketika itu seorang amir penguasa yang bernama Ibrahim ibni Abdul Malik ibni Hasan bersama dengan rombongannya. Nah, beliau termasuk salah seorang keluarga dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, sehingga termasuk dari keturunan Ahlul Bait. Nama lengkapnya Ibrahim ibn Abdullah ibn Hasan ibn al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib, sahabat Rasul radhiyallahu ta'ala an, termasuk dari para pembesar yang memiliki kekuasaan pada zamannya. Wa huwa idzaka yud'a imaman, dan ketika itu beliau dipanggil sebagai seorang imam, seorang khalifah, seorang pemimpin. Ba'da qatli akhihi Muhammad, setelah dia berhasil membunuh kepemimpinan saudaranya yang bernama Muhammad, sehingga tampuk kepemimpinan berpindah ke tangannya dirinya. Namun disebutkan ketika itu kata Abu Asim rahimahullah, fama jasara ahadun ayyaltafita fayandura ilaih, tidak ada seorang pun yang ketika itu berani untuk berpaling melihat ke rombongan tersebut, ke rombongan Ibrahim bin Abdul Malik bin Hasan. Nah, kalau biasa seorang pemimpin, seorang amir ketika lewat, dia akan lewat bersama dengan pasukannya, iring-iringan dengan pasukannya, akan mengundang perhatian masyarakat. Tapi ketika itu, ketika di majelisnya Ibn Aun rahimahullah, tidak ada seorang pun yang ketika itu ada di majelisnya Imam Ibn Aun rahimahullah yang berani melihat, melirik ke arah rombongan tersebut. Fadlan an ayyakum, apalagi berdiri. Haibatan li Ibn Aun disebabkan karena haibah kepada Ibn Aun rahimahullahu ta'ala. Kalau kita jangankan amir yang lewat, pesawat yang lewat saja langsung keluar, ya kan? Wah, keluar apa itu? Oh, lion. Ngaji lagi duduk. Apa Ustaz tadi lihat pesawat? Nah, ada mobil pemadam kebakaran lewat di depan pondok. Rame-rame keluar. Rame-rame keluar. Ada kebakaran Ustaz. Nah, ada maling di atas gunung, itu pun hanya satu orang saja. Ramai-ramai keluar. Yang hadir taklim cuma beberapa orang. Ya apa ya? Iya, waktu itu saya lihat kok. Ya, santri semuanya pada keluar. Nah, yang dilawan satu orang, yang keluar banyak orang. Itu enggak berani namanya itu. Ini tidak demikian para salaf. Ketika mereka belajar bersama duduk dengan gurunya, mereka tidak mempedulikan keadaan di sekitarnya. Mereka tetap fokus melihat gurunya dan menimba ilmu dari gurunya tersebut hingga selesai pelajarannya. Disebabkan karena hebah seganya mereka kepada guru-guru mereka tersebut. Melihat saja tidak bisa, tidak berani, apalagi sampai berdiri. Ya, kalau kita Ustaz sedang menerangkan saling lirik, ya kan? Sebagiannya saya lihat anak-anak ini tulis-tulisan. Kamu malam ini mau ngapain? Kasihkan temannya. Oh, malam ini ayo kita ke Maksoh, balikin lagi. Oh iya, tolong traktir saya, balikin lagi. Dan yang semisalnya. Iya kan? Bicara enggak bisa pakai omongan, akhirnya pakai kertas dia. Sibuk dia, sibuk. Janjian. Enggak fokus belajar. Ini enggak tahu akhlaknya siapa yang seperti ini. Nah, kalau ingin mencontoh akhlak salaf, ya lihat contoh akhlak salaf di antara yang tadi disebutkan, ketika mereka bermajelis bersama Ibnu Aun rahimahullah, melihat, melirik ke tempat yang jauh saja tidak ada yang berani, apalagi berdiri. Nah, tajib wallahu a'lamu bishawab. Di sini ada beberapa pertanyaan. Ini ada pertanyaan, seperti apa meruqyah itu dan meruqyah rumah agar tidak ada jinnya. Nah, yang meruqyah hanya sekedar seseorang membacakan Al-Quran atau zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau semisal seorang itu tidak bisa membaca Al-Quran, tidak tahu ayat-ayat Al-Quran, tidak bisa pula dia menghafal zikir-zikir, maka boleh baginya dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, tujuannya adalah untuk menyembuhkan orang yang berada di dekatnya. Nah, ini boleh. Bila ucapannya tersebut berisikan permohonan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun meruqyah rumah, ini dengan membacakan Al-Quran. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk tidak menjadikan rumah itu seperti kuburan yang tidak dibacakan Al-Quran, tidak pula dikerjakan sholat di dalamnya. La taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan kuburan-kuburan, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan-kuburan. Kemudian Rasul menyebutkan inna syaitana yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah-rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Nah, disebutkan dalam lafaz yang lainnya, apabila seorang masuk ke dalam rumahnya, dia menyebut Allah Tabaraka Ta'ala. Apabila dia makan, kemudian dia menyantap makanannya dengan menyebut nama Allah Tabaraka Ta'ala, maka para syaitan akan berbicara sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, la mabita lakum wala asha. Kalian tidak punya tempat untuk bermalam di rumah ini, tidak pula bisa makan di dalamnya, karena orangnya membacakan nama Allah Tabaraka Ta'ala. Nah, ini diantaranya. Bukan meruqyah dengan menempelkan ayat-ayat Al-Quran, ayat kursi ditempel banyak-banyak. Nah, ini bukan demikian. Atau bukan pula menempelkan tulisan-tulisan dalam keadaan terbalik, tujuannya agar supaya meruqyah rumah agar tidak kebakar, agar maling masuk rumah tidak tahu jalan keluar. Nah, ini bukan demikian cara meruqyah rumah, tapi dengan mengerjakan ibadah di dalamnya dan membacakan ayat Al-Quran. Apa Ustaz mau nanya, apakah di zaman sekarang kita boleh belajar kepada wanita yang berilmu, dan bagaimana pada zaman dahulu yang mereka belajar kepada wanita istri Rasul? Jawabannya beda istri Rasul dengan wanita-wanita selain dari istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri-istri Rasul adalah ibu-ibunya kaum mukminin, ya kan? Ibu-ibunya kaum mukminin. Wa azwajuhu ummahatukum. Allah ingatkan dalam Al-Quran, ingat istri-istri Rasul adalah ibu-ibu kalian kaum mukminin. Sehingga tatkala kita membacakan hadis Aisyah, maka kita katakan an Aisyata ummil mukminin, ummi Abdullah, ya kan? Ada ummil mukminin, ibunya kaum mukminin. Sehingga tidak boleh seseorang menikahi mereka. Ini beda. Sehingga mereka para tabi'in belajar ilmu dari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun istri selain Rasul tidak dibolehkan seorang menimba ilmu, bercakap dengan dirinya akan menimbulkan fitnah. Nah, apalagi sampai belajar dalam keadaan tatap muka privat. Pengen privat ikra, belum bisa ikra. Nah, cari ummahat. Itu pun juga dipilih ummahatnya. Dari sisi penampilannya, dari sisi semua-semuanya. Nah, ini bukan privat ilmu, ini privat dosa. Privat dosa. Sama halnya seperti orang-orang yang ingin senam, mereka pilih dari kalangan para pesenam-pesenam yang masih muda belia. Itu bukan untuk sehat, tapi untuk sakit, ya kan? Untuk sakit. Sehat keringetan, tapi hatinya sakit, makin hitam dia. Hatinya sakit, makin hitam. Itu bukan sehat badannya, sakit hatinya. sakit pula badannya. Apa Ustaz, apakah Sa'id ibn al-Musayyib itu seorang sahabat Rasul? Bukan, beliau seorang tabi'in kibar pada zamannya. Tadi disebutkan bahwasanya Sa'id ibn al-Musayyib meriwayatkan hadis dari Rasul, dari istri Rasul. Artinya meriwayatkan hadis-hadis dari Rasul melalui jalur para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan oleh mereka para ulama bahwasanya semua hadis-hadis yang mursal, selain dari mursalnya Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala, butuh dikoreksi. Mereka, para ulama, menerima hadis mursal bila hadis mursal tersebut berasal dari al-imam Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah. Tahu kan hadis mursal? Ketika ada seorang tabi'in meriwayatkan hadis langsung menyebut nama Rasul, tidak menyebut nama sahabat Rasul. Seperti Sa'id ibn al-Musayyib langsung menyebutkan hadis Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza wa kaza, tanpa menyebutkan nama sahabat Rasul yang beliau mengambil hadis ini darinya. Ini para ulama ahli ilm menerima hadis mursal dari Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah karena beliau seorang imam dan terkenal kesiqahannya. Ada pertanyaan di sini. Afan Ustaz, bagaimana seorang santri kalau memiliki hajat sebelum sholat? Nah, atau di dalam sholat, ya ini mungkin dia pengen kentut, atau mungkin dia pengen BAB, pengen kencing, sehingga mereka akhirnya batal, namun tidak mau untuk kemudian keluar dari shof disebabkan karena takut nantinya dipanggil. Nah, ya kita tidak demikian memperlakukan peraturan tersebut. Ya kalau semisal antum contohnya memang dalam kondisi sakit perut, ya butuh hajat, antum izin sama yang jaga, nanti tulis di situ keterangannya, ini terlambat ada footnote-nya. Contohnya tadi Imran, ada footnote satu di bawah, Afan Ustaz dia sakit perut ke kamar mandi, Afan Ustaz dia kencing. Nah nanti kita yang nanya, nanti kita yang nanya. Hukum asalnya boleh, hukum asalnya boleh, tapi kita jalankan dulu peraturan yang ada. Nantinya kan kita pilah-pilah mana di antara antum yang memang betul-betul karena ada hajat, ataukah sengaja menghajatkan diri antum ke situ, akhirnya ya jadi kebiasaan nantinya. Nah, ana yakin jam 9 semuanya harus kumpul di depan lapangan. Ada apa Ustaz? Kita akan rekreasi. Yang terlambat langsung ditinggal. Pasti dan pasti tidak ada yang terlambat satupun. Kalaupun beol ditahan-tahan. Nanti beol di sana sajalah. Nah, itu pasti itu. Apalagi kalau semisal ada pembagian jajan atau pembagian baju jubah ya pas lebaran, semuanya harus kumpul di depan jam 9 tepat, lewat sedikit enggak boleh masuk. Ana yakin itu yang mungkin lagi kencing dicepet-cepetin, lagi beol belum selesai langsung berdiri dia. Ini logikanya demikian, logikanya demikian. Sehingga ya kita hukumi secara asal, kita lihat dulu nantinya. Kalau kecuali memang orang sakit perut, ya kan, mulus dia. Kalau memang betul-betul sakit perut, walaupun setinggi apapun tawarnya nggak peduli ya, aduh mulus, nggak bisa. Nah, udur saya. Nah, nggak apa-apalah minta habis saya bisa. Ini yang betul-betul sakit. Sehingga nantinya minta keterangan sama bagian pencatat, antum bilang tolong tulis. Nah, ini saya batal karena saya enggak kuat mules. Al-muhim antum sampaikan keterangan tersebut. Nanti ustaz yang menanya. Jangan pula akhirnya dengan sebab ini kita bermudah-mudahan membatalkan sholat, atau dalam artian kita tahu batal dalam keadaan takut berwudu disebabkan karena takut dihukum. Ini enggak boleh yang demikian. Enggak boleh yang demikian. Ataukah mungkin akhirnya ditahan kentutnya dalam keadaan butuh kentut, atau ditahan buang air kecilnya. Ini enggak boleh. Rasulullah alaihi salam menyatakan la salata bihadrati ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada salat tatkala seseorang dalam kondisi telah terhidangkan makanan dan dalam keadaan dia menahan hajatnya. Kalau menahan hajat jelas, hajat yang memang betul-betul keluar dalam keadaan tidak dalam keadaan kalau semisal dia menahannya akan berkurang khusyuknya. Dan dihadirkannya makanan di dalam riwayat ini diperinci keadaannya oleh mereka para ulama. Di antaranya adalah dia dalam kondisi lapar, hajat untuk menyantap makanan tersebut. Kalau semisal dia sudah dalam keadaan kenyang, ini dianjurkan untuk bersegera meninggalkan tempat tersebut dan mendatangi masjid. Kemudian yang kedua, dia punya kemampuan untuk menyantapnya. Kalau semisal dihadirkan sudah tersedia tapi ternyata di warung, ya dia harus beli dulu. Ya enggak demikian. Harus punya kemampuan untuk menyantapnya dan kondisi perutnya punya hajat untuk menyantapnya. Nah, sehingga kalau semisal dia menundanya akan menyebabkan mengurangi kekhusyukannya di dalam sholatnya. Sehingga asal hukumnya dikembalikan kepada asal seseorang bisa. Nah, asal seseorang itu bisa. Kecuali kalau semisal tidak bisa, nanti bisa disampaikan kepada yang menjaga. Tayyib, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.